إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Aqal Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala, qala rahimahullah ta'ala, wa idha talaba minka insanun ayalqiyaka fahal yafutuka kamalun idha lam tamna'ahu. Satu persoalan lagi, kata Syekh, idha talaba minka insan, apabila ada seseorang insan meminta darimu ayalqiyaka, untuk meruqyahmu. Kalau ada seseorang meminta untuk meruqyah, fahal yafutuka, maka apakah engkau akan kehilangan kamalun, kesempurnaan tauhid, idza lam tamna'hu, jika engkau tidak melarangnya, tidak mencegahnya. Jadi kalau misalkan ada seseorang meminta untuk orang lain meruqyah diri kita dan kita tidak mencegahnya, tidak melarangnya, apakah juga akan kehilangan kesempurnaan tauhid? Al-jawab, jawabannya kata Syekh rahimahullah ta'ala, la yafutuka, engkau tidak akan kehilangan kesempurnaan tauhidmu ketika yang meminta orang lain. Orang lain meminta agar ada orang meruqyah dirimu. Kenapa? Li'anna Nabi SAW lam yamna' Aisyata an tarqiyahu. Karena Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah untuk meruqyah dirinya. Ini ketika Rasulullah SAW diperintah disihir, maka Aisyah radhiyallahu anha diminta untuk meruqyah Rasulullah SAW dan Rasul tidak melarangnya. Wa huwa akmalul khalqi tawakkulan 'ala Allah. Padahal Rasulullah SAW adalah akmal khalq, makhluk yang paling sempurna tawakalnya, tawakalnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wasiqatan bihi. Bahkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna kesiqahannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, orang yang paling percaya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ketika diberitahukan bahwasanya Rasulullah SAW terkena sihir, maka apa? Aisyah radhiyallahu anha diminta untuk meruqyah dirinya. Lian hadal hadis, walian al hadis, dan dikatakan hadis ini, itu hadis la yastarqun ila akhir, innama kana fi talabi hadil asya, bahwa hadis ini hanya terkait dengan orang yang meminta dengan perkara-perkara ini, bukan dengan salah satunya. Ini orang-orang yang dia melakukan atau minta diruqyah, minta juga dikai, kemudian melakukan tatayur juga, baru apa? Ini yang akan kehilangan kesempurnaan tauhidnya. Adapun ketika dilakukan salah satunya, maka tidak demikian. Tidak demikian. Wala yakhfal farq baina an tahsul hadhihi al-ashya' bi talabin wa baina an tahsul bi ghairi talab. Demikian juga tidak beda, apa la yakhfa, tidak samar lagi antara perbedaan, apa tidak samar perbedaannya antara mendapatkan perkara-perkara ini dengan jalan meminta atau dengan mendapatkannya dengan tanpa meminta. Artinya apa? Jelas berbeda antara orang yang diruqyah karena dirinya meminta dengan orang yang diruqyah karena orang lain yang meminta. Jelas itu ada perbedaan, tidak samar yang demikian. Nah, sehingga apa? Dari sini boleh saja misalkan kita melihat seseorang butuh untuk diruqyah, kemudian kita meminta orang lain untuk meruqyah dia. Boleh. Demikian. Misalkan si A melihat si B sakit, butuh diruqyah, kemudian si A meminta kepada si C untuk meruqyah B. Maka yang demikian apa? Dibenarkan, dibolehkan. Dan itu tidak mengurangi apa? Kesempurnaan tauhidnya. Tidak mengurangi. Nah, karena demikian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga diruqyah oleh Aisyah. Dalam keadaan apa? Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna tawakalnya dan kesikohannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Qala Allah Ta'ala qawlu. Kemudian kelengkapan hadis ini dikatakan juga faqama Ukashah ibn Mihsan. Maka berdirilah Ukashah bin Mihsan faqala dan meminta kepada Rasulullah SAW, ud'u Allah ayaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam golongan mereka 70 ribu ini. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, anta minhum, engkau termasuk dari mereka, engkau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada orang lain yang berdiri. Faqala, dan meminta juga, ud'u Allah ayaj'alani minhum, wahai Rasulullah, jadikan pula aku termasuk dari mereka. Waqala, maka Rasulullah SAW bersabda, sabaqaka biha Ukashah, engkau telah didahului oleh Ukashah dengan permintaan tersebut. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, qala qawluhu faqama faqala anta minhum. Adapun ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan kepada Ukashah, engkau termasuk dari mereka. Wa qawlu Rasulullah SAW hadha, dan ucapan Rasulullah SAW ini, hal huwa biwahyin minallah ikrari awahyin ilhami au wahyin wahyi rasulin. Pada ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan anta minhum, engkau termasuk dari mereka wahai Ukashah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ucapan Rasul ini, hal huwa biwahyin min Allah, apakah berdasarkan wahyu dari Allah, yang merupakan ikrari, merupakan ikrar pembenaran dari Allah tabaraka wa ta'ala, awahyin ilhami, atau itu merupakan wahyu yang berupa ilham, awahyir rasul, atau itu merupakan wahyu yang bersumber dari rasul. Ini dari hadis Nabi SAW. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, mislu hadhil umur, dalam perkara-perkara seperti ini yuhtamal, ada kemungkinan, ada beberapa kemungkinan, annaha wahyu ilhami, boleh jadi ini merupakan wahyu ilhami, wahyu yang berupa ilham, au biwasitatir rasul, atau melalui perantaran rasul, seorang utusan, apakah Jibril yang memberitahukannya atau dengan perantaran yang lainnya, au wahyin iqrari, atau ini merupakan wahyu yang merupakan ikrar pembenaran dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maksudnya apa wahyu ikrar ini? Bima'na anna Rasul s.a.w. yakuluha. Maksudnya adalah dengan arti lain, dengan artian yang lain, anna Rasul yakuluha, bahwasanya Rasul s.a.w. yang mengucapkannya. Rasul yang mengucapkannya. Fa'idha aqarrahu Allah alaih. Ketika Rasul s.a.w. yang mengucapkannya, yang menentukannya, yang memutuskan, kemudian Allah mentakrir, membenarkan, atau membiarkan keputusan Rasul s.a.w. tersebut, sarat wahyan iqrariyan, maka jadilah wahyu yang bersifat ikrar. Ya, demikian pembenaran dari Allah tabarak wa ta'ala. Sama seperti apa? Seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika sahabat melakukan sesuatu dan dibiarkan oleh Rasulullah s.a.w., jadilah apa? Sunnah takririyah. Ya, sunnah takririyah. Maka demikian juga Rasulullah s.a.w. ketika memutuskan sesuatu, Rasul memutuskan sesuatu. Di sini apa? Rasul memutuskan Ugashah termasuk dari 70 ribu itu. Ya. Maka apa? Kata Syekh Muslimin, ketika Rasul menyampaikan ini, ketika Rasul yang mengucapkan ini, dan dibiarkan oleh Allah Taala, maka apa? Jadilah dia apa? Wahyun iqrari. Ya, wahyun iqrari. Menjadi wahyu yang berupa takrir dari Allah Tabaraka wa Taala. Apa buktinya? Buktinya, ketika Rasulullah SAW diminta oleh salah satu istrinya untuk mengharamkan madu yang berasal dari fulana, kemudian Rasulullah SAW menyetujuinya. Iya, aku haramkan madu tersebut. Apa yang terjadi? Allah Tabaraka wa Taala menegurnya. Iya, ya ayyuhan nabi, iya, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaji. Iya, wahai nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau mengharamkan ma ahallallahu lak, apa yang sudah Allah halalkan bagimu? Madu halal atau haram? Halal. Ketika yang meminta apa? Istrinya, salah satu istrinya, untuk tidak memakan madu dari fulana, berarti apa? Mengharamkan. Jadilah mengharamkan. Karena Rasulullah SAW mengiyakan. Aku haramkan madu dari fulana. Baik. Karena madu itu adalah madu jenis tertentu yang disenangi oleh fulana ini, khusus untuk Rasulullah SAW, yang tidak dimiliki oleh istri yang lain. Baik. Sehingga apa? Sehingga ketika Rasul mendekat, tahu, oh, ini aroma madunya fulana. Ya. Baik. Sehingga apa? Cemburu istrinya yang lain. Ketika cemburu, dia meminta kepada Rasul untuk apa? Untuk tidak menerima madu dari fulana, sehingga Rasulullah SAW mengharamkannya. Maka ditegur oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya, ditegur. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hanya karena ingin mencari keridhaan salah satu istrimu. Baik. Tamam? Berarti apa? Ini menjadi wahyu iqrari. Ya. Menjadi wahyu apa? Iqrari. Kapan? Ketika Rasulullah SAW memutuskan satu perkara dan Allah membiarkannya, maka sarat wahyan iqrariyan, jadilah dia sebagai wahyu yang iqrari. Nah, atau wahyu takriri. Baik. Lakin riwayatul Bukhari, akan tetapi dalam riwayat Bukhari lafadznya lebih jelas. Apa itu? Rasul mengatakannya, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah dia, Ukashah, termasuk dari mereka. Berarti apa? Tadullu ala anna jumlah anta minhum. Berarti riwayat ini menunjukkan bahwa kalimat anta minhum ini adalah khabar bimakna du'a. Ini maksudnya khabar insya'i. Berarti, ya, khabar insya'i. Khabarun insya'i. Ini apa? Khabar bermakna talab. Khabar tetapi apa? Maknanya permintaan. engkau termasuk dari mereka. Maksudnya apa? Aku berharap engkau termasuk dari mereka. Begitu. Ya. Nah, demikian. Baik. Nah, sehingga ini yang diinginkan. Baik. Qauluhu dan yang seperti ini banyak dalam lisan Arab. Qauluhu, kemudian ucapan rawi dikatakan summa qama rajulun akhar, kemudian berdiri lelaki yang lainnya. Faqal, maka dikatakan ud'ullaha ayaj'alani minhum, wa ya Rasulullah, doakanlah aku, doakanlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah jadikan aku termasuk dari mereka. Qala, maka kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukashah, engkau telah didahului oleh Ukashah. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, lam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyakula lahu. La. Di sini Nabi SAW tidak menjawab, tidak membalas ucapan orang tersebut dengan mengatakan tidak. Ya, ketika diminta, wahai Nabi, doakan juga kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Nabi tidak menjawab, tidak, engkau tidak termasuk dari mereka. Nabi tidak mengatakan demikian. Walakin qala, akan tetapi Nabi mengatakan, sabaqaka biha, engkau telah didahului dengan permintaan tersebut. Ay bihadihil nab'amantabah walfazilah, engkau telah didahului dengan akhlak yang mulia dan keutamaan ini. Au bihadil mas'alah, jadi haknya ini kembalinya kepada al-manqabah wal-fadilah, atau juga haknya ini bisa kembali kepada al-mas'alah, permintaan tersebut. Jadi engkau bisa didahului oleh Ukashah dengan permintaannya tersebut, atau engkau telah didahului oleh Ukashah dalam hal akhlak yang mulia dan keutamaan ini. Demikian. Baik, au bihadil mas'alah Ukashah Ibnu Mihsan. Nah, engkau telah didahului oleh Ukashah bin Mihsan dalam masalah ini, dalam permintaan ini. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa qad ikhtalafa al-ulama, para ulama berselisih pendapat tentang lafaz ini. Ini sabaqaka biha Ukashah. Limadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam? Kenapa Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban seperti ini? Kenapa tidak jawab langsung? Lah, tidak. Kamu tidak termasuk dengan mereka. Fakila, ada yang mengatakan, innahu kana munafiqan. Yang meminta orang yang kedua, yang meminta ini adalah munafik. Kata sebagian ulama, bahwa yang meminta orang kedua, yang meminta ini adalah munafik. Farah dan Rasulullah SAW Allah yujabihahu bima yakrah ta'lifan. Maka Rasulullah SAW ingin menghadapi orang tersebut dengan sesuatu yang tidak membuat dia benci. Demikian. Rasulullah SAW ingin memberikan jawaban kepada orang tersebut dengan sesuatu yang tidak membuat dia benci. Kenapa ta'lifan? Dalam rangka ta'liful qulub. Ya, melunakkan hati orang tersebut. Kenapa? Karena ini munafik. Kalau munafik diperlakukan dengan kasar, dia akan berbicara banyak kepada orang. Ya. Membuat tuduhan-tuduhan terhadap Rasulullah SAW. Ya. Bisa saja Rasulullah SAW akan dituduh bahwa dia tidak sayang kepada umatnya. Dia tidak menginginkan umatnya masuk ke dalam jannah. Dia tidak menginginkan umatnya mendapatkan keutamaan. Begitu dia. Ya. Akan banyak beredar berita-berita tentang Rasulullah SAW. Demikian. Sehingga apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, alla yujabihahu bima yakrah. Tidak menghadapi orang tersebut dengan sesuatu yang membuat dia, membuat dia benci. Wakila, dan dikatakan jawaban yang lainnya, khafa ayyuf ayat Fatihah albab. Jawaban yang lainnya, Rasulullah SAW dalam hal ini khawatir akan dibukanya pintu. Pintu apa? Pintu yatasa'alu an hadil mas'al. Jadi mereka akan meminta kepada Rasulullah SAW tentang permintaan yang seperti ini. Kalau satu diberi, kemudian yang dua diberi juga, nanti akan ada yang ketiga, keempat, kelima, terus begitu. Ya. Maka apa? Rasulullah SAW khawatir kalau dibuka pintu seperti fayatlubuha man laisa minhum, sehingga akan ada orang yang meminta dari orang yang tidak berhak, dari orang yang laisa minhum, bukan termasuk dari 70 ribu ini. Ya. Nanti akan ada orang yang seperti itu. Rasulullah SAW khawatir. Maka apa? Setelah Ukasyah meminta, yang kedua ada yang meminta lagi, maka ditutup. Demikian. Ditutup pintunya. Faqala hadil kalimah. Oleh karena yang Nabi SAW menyampaikan dengan jawaban seperti ini. Allati asbahat masalan. Yang hal ini menjadi sebagai percontohan. Maksudnya apa? Orang kedua ini sebagai contoh. Kalau ada yang meminta lagi, berarti sudah cukup dengan yang kedua jawabannya. Tidak bisa. Begitu ya. Nah, demikian. Wa hadza aqrab. Dan jawaban yang kedua ini dari para ulama, ini yang lebih mendekati kepada hak, lebih mendekati kepada kebenaran. Nah, kenapa? Karena kalau jawaban yang pertama, yang kedua ini munafik, harus diteliti siapa? Ya kan? Harus diteliti dulu siapa ini yang bertanya. Benar tidak dia munafik? Begitu. Berarti apa? Berarti harus ada pembahasan khusus secara tarikh. Demikian. Nah, dan manhajnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala apa? Manhajnya sahal. Manhajnya memudahkan. Ya. Memberikan kemudahan. Yaitu apa? Daripada kita disibukkan dipersulit dengan harus membahas tarikh sejarah, maka apa? Pilih jawaban yang kedua. Nah, demikian. Dan yaitu apa? Dengan ini tidak terbukanya pintu bagi orang lain. Nah, demikian. Dan ini adalah manhajnya atau tariqahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah fikih. Bukan hanya dalam masalah fikih, banyak dalam masalah, banyak dalam banyak permasalahan. Nah, kalau kita teliti, kita perhatikan dari manhajnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kita akan dapatkan Syekh memberikan jawaban yang paling mudah bagi orang lain. Nah, demikian. Baik. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fihi masail. Di dalam hadis ini ada beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Mengenal tingkatan-tingkatan manusia dalam ketauhidan. Diterangkan oleh Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, wa hadihi ma'khudatun min qawlihi yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wal-adab. Kesimpulan ini bisa diambil, kata Syekh, atau kesimpulan ini diambil dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan mereka masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Artinya apa? Ada kelompok yang istimewa berarti. Kalau ada kelompok yang istimewa, berarti ada yang di bawah itu. Begitu. Lazimul qaulnya apa? Lazimul qaulnya, kalau ada yang diistimewakan, berarti ada yang di bawah daripada itu. Demikian. Baik. Dan perlu diingat lagi, lazimul qaul hanya berlaku pada apa? Pada Al-Quran dan hadis. Ya. Tidak berlaku pada ucapan orang. Ya. Jadi tidak boleh kita membawakan qaidah lazimul qaul bi qaulin itu kepada ucapan seseorang. Apa maksudnya lazimul qaul qaul? Lazimul qaul qaul itu adalah apa? Ketika seseorang mengatakan A, diambil kesimpulan sebaliknya. Ya. Misalkan apa? Orang ini mengatakan jangan mendekati A. Konsekuensinya berarti boleh mendekati B. Begitu. Ini namanya lazimul qaul. Kalau itu sumbernya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kaidah ini diterapkan. Ya, tidak boleh. karena tidak ada lazimul qaul biqaul pada ucapan seseorang selain Rasulullah SAW. Adapun ucapan sabda Rasulullah SAW, maka bisa. Demikian juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, bisa. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ini adalah yang bagus, berarti yang selainnya jelek. Demikian, itu konsekuensinya. Nah, summa qala, dan itu diterangkan oleh Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Qawaidul Musla, nah, tentang asma wa sifat. Nah, syarah Qawaidul Musla, kalau tidak salah, wa ma'al busad, fi ma'adzkur. Thumma qala, kemudian beliau juga mengatakan, humul ladina la yasarqul wala yaktawul wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah dan tidak meminta dikai dan tidak melakukan tatayyur. Nah, demikian. Baik, ila hunna naqtabi bihadha al-qadar. Sampai sini aku qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.